pipimu. Kala ku kecup lembu ujung jarimu, ujung jarimu, ujung jarimu. Sha-la-la-la, aku terlena, gembira, senang sekali. Dalam tidurku bermimpi indah sekali. Sha-la-la-la, malaikat surga mengajak aku menyanyi. Sha-la-la-la, kau datang di esok pagi. Dapat kita restu suci, bergandeng tangan menuju pantai bahagia. Pantai bahagia, pantai bahagia. Sha-la-la-la, dalam tidurku bermimpi indah sekali. Sha-la-la-la, malaikat surga mengajak aku menyanyi. Sha-la-la-la.